annan nasa kanu bi ayatina la yu'kinun. Dan apabila waqa'al qaul, apabila telah jatuh ucapan atau ketetapan dari Allah subhanahu wa ta'ala terhadap mereka, terhadap manusia, akhrajna lahum dabbatan minal ardh, maka kami keluarkan kepada mereka dabbatan minal ardh, seekor binatang dari bumi. Tukallimuhum, yang binatang ini akan bisa berbicara dengan manusia. Annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Dia akan mengatakan bahwasannya manusia dahulu itu tidak yakin dengan ayat-ayat kami. Manusia dahulu ragu dengan ayat-ayat kami. Nah, ayat ini dari surah An-Naml, ayat yang ke-82, menunjukkan akan keluarnya dabbatun minal ard. Akan keluarnya dabbah, ya, seekor binatang dari bumi yang akan bisa berbicara. Tukallimuhum ay tukhatibuhum mukhatabatan. Tukallimuhum ay tukhatibuhum, yaitu akan berbicara dengan mereka, dengan manusia. Seperti halnya pembicaraan manusia atau ucapan manusia. Ada juga yang menafsirkan tukallimuhum ay tajrahuhum. Tukallimuhum artinya tajrahuhum, yaitu akan memberikan tanda, ya, di dahi manusia, ya. Orang yang kafir akan ditandai dengan tulisan kafir, orang yang mukmin akan ditandai dengan tulisan mukmin. Naam. Ini akan dilakukan oleh dabbah tadi, binatang tadi. Yang kafir akan ditulis kafir di dahinya, yang mukmin akan ditulis mukmin di dahinya. Ada juga yang berpendapat orang kafir akan diberi tanda di hidungnya. Dan dabbah ini, hewan ini atau binatang ini akan keluar nanti di akhir zaman. Kapan? Inda fasadin nas, ketika rusaknya manusia. Ya. Manusia beramai-ramai durhaka kepada Allah. Ya. Tersebarnya berbagai macam kerusakan, kemaksiatan, perbuatan dosa, ya, dan seterusnya. Ketika manusia dalam keadaan rusak, ya, jauh dari ketaatan kepada Allah, keluarlah dabbah ini nanti di akhir zaman. Ya. Ketika manusia meninggalkan perintah-perintah Allah, ketika manusia mengganti agama yang hak, agama yang benar dengan kebatilan, ya, di saat itulah Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan dabbatun minal ard, binatang dari bumi. Ya. Yang akan bisa berbicara kepada manusia. Di mana munculnya binatang tersebut? Qila ada yang mengatakan min Mekkah, di Mekkah. Wakila min ghairiha, ada juga yang mengatakan muncul di tempat yang lain. Khilaf, berselisih para ulama tentang masalah di mana munculnya. Fatukallimunas, yang pasti dabbah ini dia akan berbicara kepada manusia. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza waqa'al qawlu 'alaihim, apabila telah tetap, telah jatuh ucapan Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka, atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka. Al-qaul di sini para ulama berselisih tentang maknanya. Makna wa idza waqa'al qawlu 'alaihim. Ada yang mengatakan waqa'al qawlu 'alaihim ay wajabal ghadabu 'alaihim. Itu ketika na'am jatuh al-ghadab, murka terhadap manusia. Itu ketika manusia dalam keadaan rusak, yang mengharuskan mendapatkan sakhat, murka dari Allah Subhanahu wa taala. Di saat manusia rusak itulah Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan seekor dabbah, binatang yang bisa berbicara dengan manusia. Yang dabbah ini akan mengatakan annannasa kanu biayatina la yuqinun, sungguh manusia dahulu tidak yakin dengan ayat-ayat kami. Itu mereka ragu. Dabbah yang mereka akan ditulis atau diberi tanda oleh dabbah tersebut, baik yang mukminnya atau yang kafirnya. Sehingga akan terlihat jelas perbedaan mana yang mukmin, mana yang kafir. Sampai-sampai seorang mukmin nanti akan mengatakan wahai kafir. Mereka bergaul dan panggilannya seperti ini, saking jelasnya mana yang mukmin, mana yang kafir. Ini dalil dari ayat akan keluarnya dabbah minal ard, dabbah dari bumi, yang akan berbicara kepada manusia. Adapun dalil dari hadis sangatlah banyak, hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal ini. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kharajna aw thalathun idza kharajna la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira tulu'u syamsi min maghribiha wad dajjal wa dabatul ard." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada tiga perkara yang jika tiga perkara ini sudah keluar, ya, sudah keluar, maka tidak akan berguna iman seseorang jika dia belum beriman sebelumnya, atau dia sebelumnya tidak memanfaatkan imannya untuk berbuat kebaikan. Ada tiga perkara yang jika keluar tiga perkara ini, maka tidak akan berguna iman seseorang bagi dirinya jika dia sebelumnya belum beriman, atau dia orang yang tidak berupaya, tidak berusaha untuk berbuat kebaikan karena keimanannya. Yaitu semasa dia beriman tidak berupaya untuk berbuat baik, apalagi yang sebelumnya belum beriman. Jika tiga perkara ini sudah keluar, maka tidak berfungsi, tidak berguna iman seseorang yang belum pernah beriman. Ketika berimannya ketiga itu, ya, sudah tidak berguna. Apa saja? Tulu'u syamsi min maghribiha. Yang pertama, terbitnya matahari dari barat. Yang kedua, ad-dajjal. Keluarnya dajjal. Ketika berimannya adalah ketika terbitnya matahari dari arah barat, atau ketika keluarnya dajjal, ya. Yang ketiga, wada batul ard, keluarnya dabbah dari bumi, itu binatang dari bumi yang bisa berbicara. Ketika keimanannya naam di saat-saat itu, ya, dan sebelumnya dia tidak beriman, ya, lam yanfa'hu imanuhu, tidak akan bermanfaat imannya. Asyahid, yang menjadi syahid adalah poin yang ketiga, dabbatu minal ard. Beliau menyebutkan dabbah yang akan keluar dari bumi, yang merupakan salah satu tanda dari tanda-tanda kubro, tanda-tanda besar akan terjadinya kiamat. Dan ini akan terjadi di akhir zaman, mendekati hari kiamat, tidak berjauhan dengan terbitnya matahari dari arah barat. Keluarnya dabbah itu tidak berjauhan dengan terbitnya matahari dari arah barat. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan juga oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwalal ayati khurujan tulu'u syamsi min maghribiha." Sesungguhnya tanda-tanda yang pertama akan terjadinya kiamat, tanda-tanda yang akan keluar atau tanda pertama yang akan keluar adalah tulu'u syamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari arah barat. Wa khuruju dabati 'alan nas duha, dan keluarnya dabbah binatang kepada manusia di waktu duha. Wa ayyuhuma ma kanat qabla sahibatiha fal ukhra 'ala ithriha qariban. Manapun dari keduanya yang akan keluar duluan, baik terbitnya matahari duluan atau keluarnya dabah duluan dari bumi? Jika salah satunya sudah keluar tandanya ini, maka yang lain akan mengikutinya dengan cepat. Artinya antara dua ini, terbitnya matahari dari barat dan keluarnya dabah dari bumi, ini tanda yang berdekatan yang akan terjadi pada hari kiamat atau sebelum hari kiamat, di akhir zaman. Adapun terbitnya matahari dari arah barat, ini tanda-tanda yang datang dari langit, dari arah langit. Terbitnya matahari dari barat. Sedangkan keluarnya dabah, ya, ini tanda-tanda yang keluar dari bumi. Keduanya berdekatan keluarnya atau terjadinya. Kemudian hadis yang lain adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya. Dari Hudzaifah ibnu Usaid al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muncul di tengah-tengah kami, dan kami ketika itu sedang berbincang-bincang. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma tadzakarun?" Apa yang kalian perbincangkan? Qalu nadzkuru sa'ah. Kami memperbincangkan tentang hari kiamat. Kemudian beliau berkata, innaha lan takuma sa'atu hatta tarau qablaha asyra ayat. Sesungguhnya tidak akan terjadi hari kiamat sampai kalian melihat 10 tanda-tanda dari tanda-tanda kiamat. Sebagiannya sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, ya. Nah, apa saja 10 tanda tersebut? Aniyadkur 10 tanda yang sudah kita sebut pada pertemuan yang lalu. Yang pertama, keluarnya Al-Mahdi. Yang kedua, keluarnya Dajjal. Yang ketiga, turunnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Yang keempat, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Yang kelima, keluarnya Dabah ini. Nah. Yang keenam, terbitnya matahari dari arah barat. Yang ketujuh, apa? Dukhon, ya. Apa dukhon? Asap. Nah. Yang kedelapan, penenggelaman di Jazirah Arab. Ya. Ada tiga penenggelaman. Nah. Penenggelaman di Jazirah Arab, penenggelaman di arah Naam, timur, barat. Di dalam hadis ini disebutkan apa? Zakara minha dabbah. Beliau menyebutkan diantaranya adalah dabbah. Keluarnya dabbah, binatang. Dalil yang lain adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, badirul a'mali sittan, segeralah kalian beramal sebelum datang 6 perkara. Di antara 6 perkara tersebut beliau menyebutkan adabah. Rawahu Muslim. Dan hadis-hadis lain yang banyak, ya. Di sini disebutkan beberapa hadis tersebut oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu taala. Nah, dalam kitabnya Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad. Dan hadis-hadis yang lain yang banyak yang bisa antum lihat dalam referensi-referensi kitab-kitab hadis, ya, yang menunjukkan akan keluarnya dabbah. Hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan akan keluarnya dabbah. Kemudian seperti apa sih bentuk dabbah ini? Nah, dan seperti apa sifatnya? Demikian pula dari mana keluarnya? Para ulama berselisih dalam masalah ini, tentang dari mana keluarnya dabbah ini, kemudian bentuknya itu seperti apa, ya. Nah, ini binatang apa ini, ya, seperti apa, ya, sifat-sifatnya seperti apa, berselisih para ulama. Dan Asy-Syaikh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala dalam tafsirnya, dalam kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan atau yang dikenal dengan Tafsir As-Sa'di, beliau menyebutkan wa hadhihi dabbah yadabatul masyhurah allati takhruju fi akhir zaman wa takunu min asyrati sa'ah kama takatsarat bidzalikal ahadits. Dabbah ini adalah dabbah yang dikenal, yang akan keluar di akhir zaman nanti. Yang dabbah ini merupakan tanda-tanda dari tanda-tanda kiamat, sebagaimana yang datang dalam hadis-hadis. Walam yadzkurillahu wa rusuluhu sallallahu alaihi wasallam kaifiyat hadhihi dabbah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tidak menyebutkan bagaimana bentuk dabbah ini, seperti apa. Wa inna ma dzakara atharuhal maqsud minha, hanya saja Allah menyebutkan pengaruhnya. Nah, atau tujuannya dikeluarkannya dabbah tersebut, tidak disebutkan nam sifat-sifatnya atau bentuknya. Wa annaha min ayatillah, dan Allah hanya menyebutkan bahwasanya ini termasuk daripada tanda-tanda kekuasaan Allah. Tukallimun nasa kalaman khariqatan lil 'adah, yang dabbah tersebut akan berbicara kepada manusia dengan naam pembicaraan yang khariqun lil 'adah. Kalau manusia bicara biasa, tapi kalau dabbah, ya, binatang bicara ini khariqun lil 'adah, keluar dari kebiasaan. Kapan datangnya? Hina yaqaul qaul 'alan nas wa hina yamtaruna bi ayatillah, ketika telah jatuh ucapan terhadap manusia, telah jatuh ketetapan terhadap manusia, dan ketika manusia ragu dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Fatakunu hujjatan wa burhanan lil mu'minin, sehingga dabbah ini menjadi hujjah, ya, dan burhan, bukti bagi kaum mukminin. Kaum mukminin senang, ya. Wa hujjatan 'alal mu'anidin, dan dabbah ini hujjah, ya, yang akan membantah orang-orang yang mu'anid, orang-orang yang menentang, orang-orang kafir. Baik. Sebagian para ulama menyebutkan bentuk-bentuknya seperti ini, seperti itu, ya. Naam, sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa kitab. Namun wallahu alam, apa yang disebutkan Syekh tadi, ya, qaulun wajih, bahwasanya Allah tidak menyebutkan bentuk-bentuknya atau sifat-sifat daripada dabah tersebut. Beliau hanya, atau Allah Subhanahu wa taala hanya menyebutkan asarnya. Ya, pengaruh atau tujuan dikeluarkannya dabah tersebut. Adapun tentang Ya'juj dan Ma'juj, ya, maka jelas ya, mereka dari Bani Adam. Kemudian juga Dajjal, jelas dari Bani Adam. Demikian pula Al-Mahdi, jelas dari Bani Adam. Apalagi Nabi Isa alaihissalatu wassalam, ya, jelas. Ini tanda-tanda yang manusia akan bisa memahaminya, jelas, ya, atau mengerti. Karena mereka semua Al-Mahdi, Ad-Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj, demikian pula Isa alaihissalatu wassalam, itu semuanya adalah Bani Adam, dari Bani Adam, dari anak keturunan Adam alaihissalatu wassalam. Adapun ini, dabbah ini, nah, ghair ma'lufah, ya, tidak dikenal, ya, hewan yang tidak biasa atau makhluk yang tidak biasa, ya. Nah, yang tidak seperti umumnya, yang wallahu alam bentuknya seperti apa dabbah tersebut. Yang jelas kita mengimani dan meyakini bahwasanya di akhir zaman nanti akan keluar dabbah, ya, makhluk Allah yang akan bisa berbicara kepada manusia. Ya. Apa yang akan dilakukan oleh dabbah ini ketika dia keluar? Disebutkan dalam beberapa hadis bahwasannya annaha tusimun nas al-mu'min wal kafir. Dia akan memberi tanda kepada manusia. Mana yang mukmin, mana yang kafir, ditandain. Fa amal mu'min fayura wajhuhu ka'annahu kaukabun durriyu. Adapun seorang yang mukmin, ya, maka akan terlihat di wajahnya seperti bintang yang bercahaya. Wa yuktab baina ainaihi mu'min, dan akan ditulis di antara kedua matanya, yaitu di dahinya, akan ditulis mu'min. Wa amal kafir, adapun yang kafir, ya, fatun katubaina ainaihi nuktatan sauda, ya, akan diberi titik hitam, ya, tanda hitam, ya, di antara kedua matanya. Wa yuktab baina ainaihi kafir, dan akan tertulis kafir. Adapun wajah seorang mukmin bercahaya dan tertulis mukmin di dahinya, sedangkan kafir wajah mereka hitam, ya, dan tertulis kafir di dahinya. Fi riwayatin, dalam suatu riwayat, fatalaqal mu'min fatusimuhu fi wajhihi nuktatan fayubayyid laha wajha. Dabbah ini akan bertemu seorang mukmin, kemudian akan memberikan tanda di wajahnya. Ketika telah diberi tanda wajahnya, maka seorang mukmin ini akan putih wajahnya, bercahaya wajahnya. Nah, kemudian jika bertemu dengan orang kafir, ya, juga akan diberi tanda orang kafir ini, ya, dan ketika diberi tanda maka akan menghitam wajahnya, wajah orang kafir tersebut. Ya. Akan jelas perbedaan antara yang mukmin dan yang kafir. Ya. Hatta inal mukmin yaqulu lil kafir, ya kafir, ya, iqdini haqqi. Sampai-sampai seorang yang mukmin akan mengatakan kepada yang kafir, wahai kafir, ya, naam, tunaikan hakku, ya, karena mereka bermuamalah, ya, antara yang mukmin dan yang kafir ini bermuamalah. Nah, panggilan mereka seperti itu, ya, wahai kafir, ya, tunaikan hakku, dan seterusnya. Diketahui jelas mana yang mukmin, mana yang kafir. Dan ini akan terjadi fi akhir zaman, di akhir zaman, yang ketika itu tidak berguna lagi keimanan jika sebelumnya dia belum beriman. Sebagaimana dalam ayat tadi, ya. La yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Tidak berguna keimanan seseorang, ya, jika sebelumnya dia belum beriman. Kemudian dikatakan di sini oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala, waqad anqara ba'dul mu'asirin khuruj hadhihi dabbah. Sebagian orang-orang zaman sekarang, ya, mereka mengingkari tanda ini, ya, yaitu keluarnya dabbah. Mereka ingkari, ya. Mereka mengatakan enggak mungkin. Nah, dengan apa mereka berdalil? Dengan akal-akal mereka, ya. Nah, mereka gunakan akal mereka yang pendek, ya, sebagai dalil, kemudian menyelisihi ayat dan hadis. Padahal ayat dan hadis telah menetapkan akan keluarnya dabbah, ya. Sehingga, nah, tidak ada hujah, tidak ada dalil bagi orang yang mengingkari akan keluarnya dabbah di akhir zaman. Bahkan pendapat mereka terbantahkan dengan ayat Allah dalam surah An-Naml tadi yang kita baca, dan juga terbantahkan dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fal wajib 'alal mu'min at-tasdiqu wa taslim lima ja'a 'anillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang wajib bagi seorang mukmin adalah membenarkan dan menerima apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Li'anna hadza minal imani bil ghaib alladzi madaha Allah bihil mu'minin. Karena inilah termasuk daripada keimanan terhadap perkara-perkara yang gaib, yang dimana Allah memuji kaum mukminin karena mereka beriman terhadap perkara-perkara yang gaib. Nah, selesai dari penjelasan Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala. Nah, kita baca tadi dengan ringkas, ya. Nah, dengan ringkas, dan kita pilih, ya. Nah, dari ucapan beliau dalam kitab beliau Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad. Nah. Dan insyaallah penjelasan ringkas tentang khurujud dabbah, keluarnya dabbah di akhir zaman, insyaallah ini telah cukup, ya. Telah cukup bagi kita. Yang terpenting bagi kita adalah kita mengimani hal ini. Karena ini disebutkan dalam ayat dan disebutkan dalam hadis bahwasanya akan keluar dabbah di akhir zaman nanti ketika manusia telah rusak, ya. Nah, yang keluarnya dabbah ini adalah salah satu tanda dari tanda-tanda kiamat. Nah, dan merupakan salah satu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Nah, tanda yang berikutnya adalah tulu syamsi min maghribiha, keluarnya matahari atau terbitnya matahari dari arah barat. Namun insyaallah akan kita baca tanda yang keenam ini pada pertemuan yang akan datang. Bismillahi ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Naktafi bihadal mikdar. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.